Lukas bab 10. Salana jeria, Gusti Isa mele murid petongbol orang aki. Lacu yotos wa kedua, epamangkat kade, kata kotah ben kenangan sepekal era buana. Caknah debunah kerit murid jeria. Hasil seanya cek benyakna. Tapi orang seanya perak sakoni. Tedi, mara nyoon kasih kagungan tegel. Me oleh ekereme orang seanya, hasil tanemena. Kasaklah, kat mangkat. Bak nabi sengkok yotos akan dah domba kangak tengak napate alas. Jok ngebe dompet. Ota bena kandong sandeka. Ota bena sepatu. Jok ambu e tengah jelen, parlo nyapa orang. Mon bak na masuk ka setong bengko. Bak na ngocak gelu. Moga saya sene compok paneka e pareng na selamat. Mon e bengko jeria beda orang selebur ka kataran teman. Salama bak na jeria, bekal cekak ka orang jeria. Mon enjek, tarik boleh salama bak najeria. Bak na neng esetong bengko bayi. Tarik ma apa bayi, seyang ka agi ka bak na ejedia. Sebab orang salako, lah sepantesan narema opana. Jek lengalean dari bengko sesetong, ka bengko laena. Mon bak na entar ka setong kota. Ben ejedia bak na terima kalaban bagus. Kakan apa bayi, seyang ka agi ka bak na. Pabaras orang sesake e kota jeria. Ben kabala kareng orang sebeda ejedia. Kantaria, Allah bekal dulu merintah menangkar rato. Engak tengak na bekna kebi. Tapi mon bekna entar kasetong kota. Ben ejedia bekna tak etarema kalau ben bagus. Kalau ar dari kota jeria, serta ngocak beria. Meskeh abun kota na bekna secekak ketang soko. Bik singko eko seka agia, me oleh tak cekak ketang soko pole. Menangka parengatun ka bekna. Tapi bekna ibele ene ya, ceklah parak. Saat Allah maulak nah marenta minangka rato, ingat tengah nabek nah. Kayaknya, yare kiamat, orang Sodom ben Gomora, agempangan esapora bi Allah, etembang orang ekota jeria. Celaka ongku bakna Korasim, ben celaka kia bakna Betseda. Jek sakenge keajiban-keajiban, sepa beda ingat tengah nabek nah, roa lamba epa beda ekota Tirus, ben Sidon, tantoreng orang ejedia, la abit atau bet dari satu sana. Ben ngangkui kelampi kesesaan, serta masangnya abu ecetake. Yare kiamat, reng orang Tirus ben Sidon, agempangane saporah etembang bi bekna. Ben bekna Kapernaum, cakna pangrasana bekna, bekna ria bakale petengkia sampai ke swarga. Enje, lamalah bekna bakale buanga ke dalam neraka. Isa, laju ada bu geret murid. Orang sengi dingaki bekna, ngedingaki sengkok. Orang sing nolak bekna, nolak sengkok. Ben orang sing nolak sengkok, nolak kia sing ngotos sengkok. Red murete Isa sepetong polo orang ruah, la abeli cek perak ke. Guste, cakna atorah. Roh-roh jahat juga natoro, menabi abdina sedaja, aparing parenta ka roh-roh jahat kepanika, kalaben asmana panjenengan. Debuna Isa. Sengkok nengale iblis geger dari langit akan tetep kedep. Bak nae bala ene ya. Bik sengkok, bak nae beri kau basah. Sopaja bak nae bisa ane te olar, ben kala jengking, serta motel kekuatan moso. Tak kala ben beda apa bayi, saya bisa mencelaka bak na. Tapi cek perak pola nak roro jahat, atau rok kao cak na bak na. Lebih bagus, bak nae perak pola nae nyaman na beda, lai catat es warga. Ebe tau jari ya, isa perak pola nae eko besai rona Allah. Cak na debu na. Ramah. Pangeran sing ngobasai langit sarang bumi. Abdi telem asokor kajunan telem. Polana sada jika dinto sarang junan telem erose aki kareng orang sepenter sarang gaduan ilmu. Namong sarang junan telem itu duaki kareng orang seta oning asakola. Rama, kepanika sema seneng panggilinnya pon junan telem. Sada jana sarang junan telem, ampone pasraki kadi telem. Tada orang setonga seoning kepotra. Selain pon Rama, juga tadak se oning ke Rama. Selain pon Potra, sarang reng orang se sarang Potra, epa kenala ke Rama. Isa pas atole keret murite, serta pas adebu kereng orang jeria malolo. Pocurongku bakna pola nala nengale apa selai tengale bakna setiaria. Sebab kaengae, banyak napi ben rato, teron nengale na apalah setengale bakna setiaria. Tapi tak bisa. Reng orang jeria terong ngeding ah. Saya kading bekna setia, tapi reng orang jeria tak ngeding. Bada guru agama senyantar kalaban maksud aja bege Isa ocakna. Guru, ponapa sekutui lakoni kaul? Sopaja keinginga odik sesaungguna, sarang selangkeng. Debuna Isa. Berema cak namonya na Alkitab? Berema apa namona bakna? Perkara esena Alkitab jeria? Orang jeria mator. Taresnae Gusti Allah na bakna sampai kadelem atena. Sampai nyersep kasok mana. Kala ben ngetokaki kakuatena ben ngetokaki akala. Sarang taresnae sasa mana bakna. Akanta kataresnaan na bakna ka a bakna tibi. Saat bakna jeria tepat. Debuna Isa. Lakon jeria, ben bakna bekal o dia. Tapi, guru agama jeria, ki terongal ah bendera tibi. Tedih laju atanya. Paserah sasamana kaula. Isa adebu. Enaleka setong are, bada orang lelake, kas sorang toron dari Yerusalem, kayariku. E tengah jalan orang jeria, esrang bigel. Di andik naik rampas kebi, orang epokol sampai setengah mate. Laju edina ajelem peran elorong. Bek-bek kebi. Kabenderan bada imam ajelan elorong jeria kia. Ebek ton nengalai orang gelek. Imam jeria nyengla. Alengka lorong laju nerosaki parjalanana. Beria kia orang lewi. Sekabenderan lebet ejedia. Ebek ton nengalai orang jeria. Laju esemae. Sarta econgok. Tapi orang jeria nyengla alengka lorong kia. Laju nerosaki parjalanana. Tapi saklan jeria. Lacu beda orang Samaria selebet ejedia kia. Ebek ton ngalae orang sebegel gela. Atena arasa ngenes. Beneser. Orang jeria e entare. Lokana lacu e bersebi anggur. Pas etampe minyak. Saklana jeria. Kalau kana lacu e bet-bet. Saklana mare. Orang seloka gela e paung ke kahemar tibi. Terus e gibe kasetong losmen. Sarta erabet ejedia. Kalaguna. Orang jeria ngalak peses selaka dedua. Lacu bagi ka orang si andik losmen, ojakna, rabat lagi orang paneka. Mon gik korang, bik kaula ebejerna, mon kaula abeli lebet eka iya. Salanah maresi acareta, Isa adebu. Dari orang si katalo jeria, norok panemona bakna sekemah selelakona notu lagi, je abakna sesamana orang si ebigel jeruan. Guru agama si tanyai jeria nyaut. Orang si apareng partolongan kak dicak. Mon kanta jeria, kasa lakone kanta jeria kia. Caknah debuna Isa. Saalana jeria, Isa benret murite nerosaki parjalanana. Lacu napa kasetong tisa. Eja dia, bedoreng bebini si anyama Marta. Bi Marta, Isa yatore lengki kabengkona. Marta jeria, andi taretan bebini si anyama Miriam. Miriam toju esetikna patena Isa. Sambinge dingaki pa apa se ajaraki Isa. Tapi Marta cik repot ben lalakona. Dadi nyanter ka Isa sarta mator. Guste, panjenengan mek mindel saos. Sering Miriam abdina e pelakoh ketibian. Ngereng pona. Pakonagi nolongi abdina. Marta, Marta. Caknah debuna Isa. Bakna cik repot. Mekere bareng acem-acem. Mangkana separlo. Sanyatana perak setong. Ben sepele Miriam sebegus. Setak kerai kalak pole dari abekna.